saat doa ada mimpiku. Kian berada menjauh saat semua meragukan. Berhenti bukanlah jawaban. Ku lanjutkan langkah kecilku, wujudkan hayalan raih kemenangan. Cooper.